Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI As-Saim wa Saimat di mana saja berada, rahimakumullah. Kesyukuran kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini Allah berikan nikmat kita sehingga kita dapat melakukan kewajiban. Selain kewajiban salat, kewajiban puasa, yang mana ini adalah berguna bagi manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan para pendengar RRI As-Saim wa Saimat, hadakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 103 ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Yang artinya Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita melihat ayat ini ada kaitannya pada ayat-ayat yang sebelumnya dalam surah Al-Baqarah, kan begitu. Kata ihbit, turun, yaitu berarti pindah dari ketinggian kepada yang rendah. Itulah menggunakan dengan kata ihbit. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruhkan setan yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam, lantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh setan, keluarlah, turunlah, kan begitu. Kalau di sini kita menjumpai kata ihbit juga dalam surah Al-Hud yang Allah nyatakan, qila ya Hud ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Yang artinya, hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dengan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umatmu dari orang-orang yang bersamamu. Di sini mengajarkan kepada kita di mana orang yang selalu berkumpul kepada setan, mengikuti anjuran setan, adalah otomatis orang tersebut dia menghinakan dirinya sendiri. Kemudian kesombongan dalam kehidupannya itu tidak bisa jadi jaminan. Yang bisa menyelamatkan adalah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan, ya, fungsinya juga bukan hanya untuk menahan haus dan lapar, akan tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk bisa meredam diri kita dengan bentuk syahwat, ya. Jadi kita tidak menyatakan diri kita amalan ibadah sayalah yang baik. Karena apa? Dalam kehidupannya, suatu yang hal yang baik bisa menjadikan kita terjerumus kepada perbuatan yang buruk diakibatkan sombong, kan begitu. Pada kesempatan kali ini saya didampingin Abangda Ustadz Ardiansah. Kami silahkan Ustadz untuk menambahnya. Iya, terima kasih Ustadz Safiar. Ini memang suatu ayat yang rentetan dari permasalahan yang kita kaji hari-hari yang telah lalu, bahwa bagaimana sikap kesombongan setan itu yang kemudian klimaksnya adalah diusirnya setan dari dalam surga. Iya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa setan ini sebelum diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Bahkan tidak ada satu jengkal pun tanah di dalam surga, konon demikian, kecuali di situ setan pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya dulu belajar di Universitas Islam Madinah membahas tentang hadis ini, dan hadis ini derajatnya hasan li ghairi seingat saya, dan kemudian dosen saya mengatakan ketika itu bahwa begitulah sifat di dalam diri manusia itu sangat dengan sangat cepat bisa berbolak-balik, bisa berubah-ubah. Makanya kan kalau di dalam hadis juga kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa di dalam sujud, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan terhadapmu. Karena apa? Karena hati kita ini memang cepat sekali berbolak-balik. Apalagi ya? Setan ya. Iya. Apalagi kalau sudah dipengaruhi oleh setan. Maka kalau kita lihat di sini, ya, ancaman yang begitu atau hukuman yang begitu dahsyat dikeluarkannya dari dalam surga, ya, terhadap setan ini adalah bukan hanya berlaku pada setan sebenarnya, tetapi juga bisa berlaku kepada diri manusia apabila dia menukar agamanya ya, dengan sesuatu hal yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menukar agamanya dengan agama yang lain atau memperjualbelikan agamanya? Karena Allah juga sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang lain, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, janganlah engkau perjualbelikan ayatku itu dengan harga yang remeh temeh begitu, harga yang tidak ada timbangannya sama sekali. Jadi qala fahbit, turunlah, di sini adalah al-ihanah, Ustaz. Jadi kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kata-kata habata itu bukan hanya turun dari ketinggian kepada kerendahan atau rendah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bisa saja juga orang disebut dengan habata itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya dari satu jabatan kepada jabatan yang lain. Nah, kalau kita kan sering mendengar juga Ustaz istilah mutasi kan, gitu Ustaz kan. Nah, mutasi ini kan kadang-kadang ada nuansa penghinaan. Kalau seseorang itu gagal di suatu tempat atau tidak layak, kemudian dimutasikan dia kan begitu ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Dan ini juga bisa ada terkadang ya, terkadang itu mengandung isyarat kepada penghinaan. Nah, kalau yang terjadi pada setan ini jelas penghinaannya, penghinaan begitu sekali, Ustaz. Adalah bahwa Allah menurunkan derajat setan dari itu, dari ahli surga kepada ahli neraka. Ya, insya Allah kita akan bahas pada ayat yang berikutnya nanti itu lebih menjelaskan itu lagi. Iya, mungkin itu benar sekali, Ustaz. Apa yang Ustaz sampaikan bahwasannya dalam diri manusia itu kan begitu, hati ini berbolak-balik, ya, qallabayu qallib, berbolak-balik. Dalam satu waktu bisa beraneka ragam, kan gitu ya, bentuk-bentuk atau ucapan kita sendiri. Karena apa? Hati kita berbolak-balik. Disitulah saya teringat Ustaz sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya gini, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalan darah, kan gitu ya. Jadi hati ini kan fungsinya ya kan, membolak-balik ya, sesuai dengan jalur darah kita ya. Bisa aja si pulan itu gitu. Jadi kalau dengan doa tadi, mudah-mudahan hati kita ini terjaga ya, Ustaz, ya. Jelas. Apa itu? Ya muqallibul qulub, ya Allah. Ya wahai pembolak-balik hati, pembolak-balik hati, tetapkanlah kepada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ya. Jadi harapan kita semua dengan Ramadan ini jangan hanya orang mengejar tadarus saja, ya kan begitu. Ketetapan hati juga mungkin salah satunya harus banyak kita baca ini doa. Mudah-mudahan dengan tadarus itu tadi, dengan tadabbur Al-Qur'an itu semakin meneguhkan diri kita terhadap agama ini, begitu kan, dan semakin menjelaskan eksistensi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik Ustaz, memang hadis yang Ustaz katakan tadi, inna syaitana yajri inda majrad dami inda bani Adam. Ya, sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh manusia itu sealiran dengan darahnya. Hadis ini hadis yang sahih. Ya, itu menjelaskan kepada manusia untuk segera mengantisipasi kan begitu. Ya, yang seperti kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, mengantisipasinya dengan ta'awudz. Nah, puasa ini juga adalah salah satu yang dapat mengantisipasi kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-siyamu junnah. Iya. Ya. Puasa itu adalah tameng, ya, atau benteng. Fa'idha sama ahadukum fala yarfuth wala yajhal. Wa ini mru'un qatalahu au syatamahu fal yakul inni sa'im, inni sa'im, inni sa'im. Ya. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng bagi diri seseorang. Apabila dia berpuasa, apabila seseorang itu berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata yang kotor, dan jangan pula dia berkata-kata dusta. Ya, apabila ada orang yang mengajaknya berantem, ada yang mengajaknya bertengkar, atau memaki dia, maka katakanlah kepada orang yang memaki itu tadi, atau orang yang mengajak berantem dan bertengkar itu tadi, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yeah. Jadi, subhanallah, puasa ini juga salah satu kiat, yeah, bagaimana kita mampu memanage diri kita, yeah, mampu mengawasi diri kita, betul, dan menyelamatkan diri kita dari sifat-sifat amarah, yeah, karena sifat amarah ini adalah bisikan daripada setan yang membakar di dalam diri kita sehingga kita mudah terpancing. Maka sebenarnya lah, boleh perut kita lapar, boleh mulut kita kering atau bibir kita menjadi kering karena kita menahankan puasa di dalam bulan Ramadan ini, tetapi mudah-mudahan hati kita sejuk. Iya. Ya, sejuknya bulan suci Ramadan itu sendiri, begitu Ustaz. Iya. Luar biasa sekali, dan apa yang disampaikan Ustaz Ardiansyah ini sebenarnya menggugahkan diri kita. Kalaulah Ramadan sebelumnya yang kita lakukan dengan bentuk hanya menahan lapar dan haus saja, iya, di sini kita harus mengejar dengan kekurangan kita, kan, yeah, gitu. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk benar-benar berada pada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Jangan saja dulu mungkin dia puasa tapi sholat tidak, kan, yeah, begitu ya. Sekarang ini diupayakan dia puasa, dia sholat juga, yeah, tidak tinggal, kemudian banyak mengerjakan hal-hal rawatib, yeah, ya. Tadarus, Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan ini, insya Allah keberkahan dalam hidup itu Allah janjikan apa? Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kan, yeah, begitu. Puasa yang dilakukan dengan iman, iman dan keteguhan, niscaya Allah Subhanahu wa taala apa? Akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa akan datang. Iya, inilah janji Allah begitu luar biasa dengan apa fadilah daripada Ramadan ini, Ustaz, iya, ya. Supaya kita ini, Ustaz, iya, kadang juga puasa dia, amarahnya ini bisa teredam. Ini, iya, bagaimana ada triknya tersendiri ini, Ustaz? Iya, tentu. Makanya tadi kita mari, kan sebenarnya perut kita sudah lapar. Iya, jadi sebenarnya kalau kita emosi, kalau kita marah, ini kan semakin menguras tenaga, kan, ya, gitu, Ustaz, ya. Semakin menguras tenaga sehingga sebenarnya semakin mengurangi apa katakanlah pahala atau kualitas dan nilai di sisi Allah tentunya terhadap puasa kita itu tadi. Yeah. Nah, tentu orang yang durhaka kepada Allah, orang yang semakin jauh dari Allah itu sebenarnya semakin hina. Yeah. Sebagaimana yang kita bahas pada hari ini firman Allah bahwa setan yang menyombongkan dirinya itu tadi, setan yang mengangkuhkan dirinya itu tadi, yeah, sebenarnya adalah kecil di hadapan Allah. Yeah. Innaka minas saghirin, sungguhnya, yeah, engkau itu adalah dari hamba-hamba yang kecil. Ya, jadi kecil. Orang yang menyombongkan diri, orang yang angkuh, orang yang, betul, sombong, apalagi kalau dia masih angkuh juga di dalam bulan Ramadan, masih juga menyombongkan, ya, diri di dalam bulan Ramadan ini, ya sebenarnya dia adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah ingin mencabut nikmat itu dari dalam dirinya, maka itu tidak ada yang sulit bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar RR rahimakumullah, dapat kita simpulkan dari ayat surah Al-A'raf ayat ke-13 ini, kita jauhilah sifat sombong. Kemudian sombong adalah simbol menjatuhkan diri kita kepada hal-hal yang hina. Banyaklah kita bertawakal kepada Allah di bulan suci dengan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan ini berguna bagi kami pribadi, amin, para pendengar RRI As-Saim Was-Saimat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustadz Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.